Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, dan juga Radio Albayan Cianjur, atau radio manapun yang ikut merilai siaran ini, juga para pemirsa Roja TV di mana saja berada, juga para onliner melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa secara langsung untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Bahasan terakhir kita sampai pada bab tatoyur. Makna tatoyur adalah meramalkan kesialan baik dengan burung atau dengan yang lain-lainnya. Beberapa ayat dan hadis yang menjadi dalil terlarangnya tatoyur sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Amr. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang dibatalkan keperluannya oleh tiyarah. Maksud dibatalkan keperluannya oleh tiarah, orang itu membatalkan keperluannya, kepentingannya, karena menganggap akan mengalami sial, baik karena burung yang menclok di atas rumahnya, atau karena dia mendengar ucapan buruk di awal permulaan rencananya, atau melihat sesuatu yang buruk ketika akan melakukan pekerjaan tersebut, lalu dia menganggap itu sial, lalu dia membatalkan keperluannya tersebut. Orang itu disebut membatalkan keperluannya karena tiarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Siapa orang yang membatalkan keperluannya karena tiarah? Keperluannya dibatalkan oleh tiarah, oleh sangkaan ramalan bahwa dia akan sial. Maka sungguh orang itu telah berbuat syirik. Qalu, bertanyalah para sahabat. Fama kafaratu dzalik? Lalu apa kafaratnya? Apa penebusnya? Apa penghapus dari dosa tiaroh tersebut? Qala, menjawablah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an taqulu Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Hendaklah kalian mengatakan, ya Allah, la khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan kecuali kesialanmu. Maksud kesialanmu, kesialan yang engkau tetapkan, yang engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang benar selain engkau. Itu kafarat dari tiarah. Mengatakan tiga kalimat, Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Ibnu Wahab dalam kitab Al-Jami, juga diriwayatkan At-Tabrani dalam kitab seperti yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah, dan yang lain-lainnya. Inilah hadis yang isinya melarang seseorang dari tiarah, sehingga kalau ada orang yang membatalkan keperluannya karena tiarah, orang itu sudah dianggap orang yang sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan anhajatihi, siapa orang yang terhalang oleh tiaroh dari hajatnya. Yang dimaksud hajat adalah kullu ma yahtajuhul insan bima tata'allaku bihil kamalat wa qad tutlaqu 'ala al-umuri ad-daruriyah. Hajat artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang berkaitan dengan kebutuhan penyempurna. Kadang-kadang juga ditujukan untuk urusan-urusan daruri, untuk urusan-urusan penting. Atau bahasa kitanya kebutuhan primer itu hajah. Kadang kebutuhan sekunder pun disebut hajah. Banyak hajah atau keperluan seperti berdagang, mencari rizki, berkunjung kepada orang tua, kepada saudara, kepada kawan, itu hajah. Ketika mau pergi, Di awal langkah keluar dia dari rumah, melihat ada burung menclok di atas rumahnya. Lalu kata orang Sunda mah digebah. Hus. Apa bahasa Indonesianya digebah? Diusir. Lalu dia melihat kemana dia terbang. Ke arah mana si burung itu terbang? Ternyata ke arah kiri. Maka dia meyakini akan sial. Akhirnya dia membatalkan kepergiannya. Orang ini telah dibatalkan keperluannya oleh tiaroh. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, faqad asyroka. Orang ini sungguh telah berbuat syirik. Timbul pertanyaan. Apa syiriknya syirik besar? Apa syirik kecil? Kita sudah tahu syirik besar itu artinya syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kafir dia. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar. Sama seperti riya, itu juga syirik kecil. Ujub, takabur, termasuk kedukun, itu juga syirik kecil. Pelakunya tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar. Nah, kata Nabi dalam hadis ini, faqad asyroka. Orang tadi yang membatalkan keperluannya karena tiaroh, karena akan dianggap sial, karena melihat kejadian baik burung, atau kejadian lainnya yang tidak mengenakan. Pas keluar rumah mau pergi, tiba-tiba ada anak jatuh, lalu celaka, lalu menangis. Lalu dia menganggap, oh ini pertanda kepergian saya akan sial. Lalu dia membatalkan. Itu tiaroh. Keperluannya dibatalkan karena tiaroh itu. Orang yang seperti itu kata Nabi SAW, faqad asyroka. Orang ini telah berbuat syirik. Apa syirik kecil, apa syirik besar? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala merinci. Syirik ini bisa syirik besar kalau orang yang menganggap sial tadi meyakini kejadian itulah yang menentukan terjadinya keburukan yang akan dia alami. Umpamanya ada burung menclok di atas rumahnya lalu diusir lalu ternyata ke kiri. Oh, pertanda itu akan sial dan dia meyakini yang menyebabkan sialnya saya nanti adalah burung itu. Maka itu syirik besar. Karena apa? Karena dia meyakini ada pengatur lain selain Allah di alam ini. Ada yang bisa memberi manfaat atau madarat di alam ini selain Allah. Yaitu si burung itu tadi. Kalau burung terbangnya ke kanan, oh pertanda untung. Akan bagus akibatnya. Kenapa bagus atau untung? Sebab si burung itu yang memberi keuntungan umpamanya. Maka dia syirik besar. Karena apa? Karena meyakini ada pengatur lain selain Allah di alam ini. Dan itu syirik. Orangnya musyrik. Tapi kalau dia berkeyakinan itu sekedar sebab. Bukan penentu utama. Maka itu hanya syirik kecil. Kita sudah jelaskan sebuah kaidah di dalam bab ini yang berbunyi inna kullamani taqada fi syai'in annahu sababun walam yuthbat annahu sababun la kaunan wala syar'an fasyirkuhu syirkun asghar. Siapa, segala atau setiap orang yang meyakini bahwa sesuatu itu akan menjadi sebab, padahal tidak ada keterangan bahwa hal itu sebagai sebab, baik keterangan syar'i ataupun kauni, maka perbuatan itu termasuk perbuatan syirik kecil. Contoh tentang masalah tatoyur. Ada burung lalu terbang ke arah kiri lalu dianggap sial. Apakah terbangnya burung itu ke arah kiri menjadi penyebab sialnya orang itu? Lihat, adakah keterangan syariat tentang hal itu, baik dari Quran atau hadis? Kalau ada, ya. Kalau tidak ada, berarti bukan. Dan ternyata tidak ada ayat ataupun hadis yang menyatakan siapa yang melihat burung terbang ke kiri, orang yang melihat itu akan sial. Ada gak ayat atau hadis yang seperti itu? Gak ada. Berarti syariat tidak menjadikan terbangnya burung ke arah kiri sebagai sebab sialnya seseorang. Maka tidak ada dalil syar'i tentang hal tersebut. Itu pertama. Kedua, sekarang sebab kauni. Alasan kauni. Apa alasan kauni? Alasan kauni itu alasan logis tidaknya. Ilmiah tidaknya. Ada enggak hubungan sebab akibat antara hal tersebut dengan kesialan? Lihat. Coba. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, logis enggak hal itu menyebabkan orang yang melihatnya akan sial? Tidak logis. Ada enggak penyebab penjelasan ilmiahnya? Tidak ada. Ada enggak hubungan sebab akibat antara terbangnya burung ke kiri dengan sialnya kita? Enggak ada hubungan sebab akibat. Maka secara akal, secara logika, hal itu bukan menjadi penyebab. Dengan demikian, terbangnya burung ke arah kiri, baik secara syar'i ataupun secara kauni, bukan menjadi penyebab sialnya seseorang. Lalu ada orang meyakini itu sebagai penyebab. Walaupun gak ada alasan. Kalau ditanya apa hubungannya itu ke kiri dengan sial, ah pokoknya sial aja. Dia gak bisa menerangkan. Alasan syar'i tidak ada, alasan logika juga tidak ada, tapi kok dia meyakini ya. Maka orang itu telah terjerumus ke dalam syirik kecil, karena dia menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal sesuatu itu tidak Allah tetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Adapun kalau sesuatu dianggap penyebab terhadap hal lain, tapi ada alasan syar'i atau ada alasan kauninya, maka boleh. Contoh umpamanya, orang sakit lalu diobati. Bagaimana cara pengobatannya? Dengan cara ruqyah atau doa. Ada enggak penjelasan akalnya, penjelasan logisnya, penjelasan ilmiahnya? Ternyata tidak ada. Apakah doa itu mengandung zat tertentu yang bisa menyembuhkan penyakit orang ini? Enggak ada alasan logikanya, alasan ilmiahnya enggak ada. Tapi sekarang yang kedua, lihat ada enggak penjelasan syar'i bahwa ruqyah dan doa itu bisa menyembuhkan penyakit ini, ternyata ada. Allah menjadikan doa dan ruqyah sebagai penyebab kesembuhan suatu penyakit yang Allah terangkan baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Berarti ya, kita boleh melakukannya dan harus meyakininya walaupun tidak ada alasan logikanya, tidak ada penjelasan ilmiahnya, tapi ada penjelasan syar'i. Adapun tidak ada penjelasan ilmiahnya karena otak kita aja yang belum sampai kepada hakikat dari hal tersebut. Sekarang sebaliknya, seseorang sakit lalu diobati oleh ramuan-ramuan tradisional atau diobati oleh pijat refleksi atau oleh akupuntur atau oleh obat-obat kimia, dan dianggap obat-obat tadi atau cara pengobatan tadi sebagai penyebab sembuhnya orang itu dari sakit. Bolehkah? Coba lihat. Ada enggak alasan syar'inya Quran atau hadis? Siapa yang sakit, enggaklah dia di akupuntur, maka dia akan sembuh. Adakah begitu? Enggak ada. Kedua, ada enggak alasan logisnya, alasan ilmiahnya? Ternyata ada. Dari penelitian ilmiah memang ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan itu dengan kesembuhan orang itu dari penyakit. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan logis, ada penjelasan ilmiahnya. Berarti secara kauni cara pengobatan itu menjadi penyebab kesembuhan orang itu dari sakit. Walaupun tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, tetap Allah menjadikan itu sebagai penyebab sembuhnya orang itu dari sakit. Maka ini pun boleh. Apalagi kalau ada dua-duanya. Ada alasan syar'inya, ada alasan ilmiahnya. Oh, itu tambah bagus. Seperti madu, Al-Quran menyebutkan madu itu obat. Penelitian ilmiah juga menyatakan madu itu obat. Klop, tambah kuat. Contohnya lagi umpamanya bekam. Hadis-hadis sahih menyatakan ya, bekam itu penyembuh. Penjelasan dunia kedokteran modern sekarang ini secara ilmiah menjelaskan, ya, bekam menjadi penyebab kesembuhan seseorang. Klop, dalil syar'i ada, dalil kauni ada, maka ya, ini menjadi penyebab kesembuhan. Berdasarkan hal itulah, maka sesuatu menjadi penyebab kalau ada keterangan syar'i atau keterangan kauni. Kalau tidak ada keterangan syar'i atau keterangan kauni lalu diyakini sebagai sebab, maka itulah syirik. Contohnya tadi, pas mau berangkat di awal langkah pertama ada anak jatuh lalu terluka berlumuran darah, lalu orang itu meyakini ini akan sial kalau saya pergi karena diingatkan oleh kejadian jatuhnya anak itu, lalu membatalkan kepergiannya. Coba, alasan apa yang dia pakai untuk meyakini kejadian itu? Alasan syar'inya ada? Quran hadisnya? Enggak ada. Alasan logikanya ada enggak? Enggak ada. Apa hubungannya anak jatuh dengan kesialan yang akan kita alami kalau kita melanjutkan perjalanan? Enggak ada alasan ilmiahnya. Tapi seseorang meyakini ini akan menjadi penyebab sialnya saya kalau saya terus pergi, maka itulah syirik. Coba tanya kepada orang seperti itu, apa hubungannya jatuhnya anak kecil dengan sialnya Anda kalau Anda jadi pergi? Dia enggak akan bisa menjawab. Sama dengan menentukan tanggal hajatan. Oh, kalau hajat jangan tanggal anu, bulan anu, sebab akan sial. Coba tanya. Ada dalilnya Quran Sunnah? Enggak ada. Ada penjelasan ilmiahnya? Enggak ada. Lalu kenapa Anda yakin? Ini mah dari bisikan gaib umpamanya. Bisikan gaibnya setan. Maka tidak boleh kita meyakini hal itu. Orang yang membatalkan keperluannya karena tiyarah, karena alasan yang tidak syar'i dan tidak logis, orang itu telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ya, kalau orang itu meyakini itu hanya sekedar sebab, orang ini syirik kecil. Tapi kalau orang ini meyakini dialah si burung itulah yang menjadi pengatur kesialan yang akan saya alami nanti kalau saya jadi pergi, maka dia syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena meyakini ada pengatur lain di alam jagat raya ini yang bisa memberikan manfaat atau kesialan kepada kita selain Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk syirik besar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membatalkan keperluannya karena tiaroh tadi, orang ini telah syirik. Lalu para sahabat bertanya, "Fama kafaratu dzalik?" Apa kifaratnya? Kafarah, makna kafarah adalah secara bahasa menutupi. Adapun kafarah yang dimaksud di sini adalah penghilang dosa syirik tadi. Tebusannya apa? Penghapusnya apa? Penghapus dosa akibat syirik yang tadi disebutkan. Maka kafaratnya, kalau umpamanya kita dulu pernah bertatoyur seperti ini, pernah menganggap sial kalau umpamanya ada burung menclok lalu perginya ke arah kiri, berarti sial, lalu kita enggak jadi pergi. Kita mungkin pernah bayar kafaratnya. Apa kafaratnya? Kafaratnya hanya mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma ya Allah. Kemarin sudah kita jelaskan makna Allahumma. Allahumma tadinya berasal dari ya Allah. Makanya Allahumma artinya ya Allah. Tapi kenapa bisa berubah menjadi Allahumma? Ya-nya dipindah ke belakang dan Allah-nya diawalkan. Dalam rangka dua hal. Dua hal ini, yang pertama lita'zim, lil ihtimam, dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka mementingkan Allah. Saking pentingnya, gitu ya, saking diagungkannya, maka Allahnya didahulukan. Ya-nya yang di depan dikebelakangkan. Lalu sebagai tanda ada perubahan posisi dari depan ke belakang, ya-nya berubah menjadi mim. Kenapa mim? Karena mim ini simbol dari jamak. Maksud jamak adalah memadukan pikiran dan hati ketika mengucapkan Allahumma. Sehingga orang yang mengetahui makna Allahumma, ketika mengucapkannya pertama terkandung pengagungan dan mementingkan Allah Azza wa Jalla. Makanya karena mengagungkan pasti ada penghayatan. Ketika mengucapkan Allahumma enggak akan sambil melamun. Kalau sambil melamun terus mengucapkan Allahumma berarti tidak ada unsur pengagungan ya. Berarti menyepelekan itu. Kalau betul-betul mengagungkan Allah, ada penghayatan terhadap keagungan Allah ketika mengucapkan Allahumma. Oleh karena itu orang yang tahu makna yang terkandung dalam Allahumma, dia akan mengucapkannya dengan sepenuh penghayatan. Allahumma. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. La khaira, khaira ini disebutnya maknanya seluruh kebaikan. La di sana disebutnya la nafi jinsi. Karena isim la-nya itu nasob tak bertanwin. La khaira menafikan segala macam jenis kebaikan. Tidak ada kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, apapun jenis kebaikan itu, kecuali kebaikan Allah. Sama dengan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan dalam bentuk apapun, jenis apapun, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. La khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Maknanya yang menetapkan seluruh kebaikan hanya engkau. Kalau engkau mau menetapkan kebaikan pada sesuatu atau pada seseorang, pastilah kebaikan itu sampai pada suatu atau seseorang itu. Dan kalau engkau menghalangi datangnya kebaikan itu dari seorang, maka kebaikan itu tidak mungkin datang kepada sesuatu atau seseorang itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa saja yang akan engkau berikan. Termasuk yang akan engkau berikan ini kebaikan. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada sesuatu atau kepada seorang, pasti sampai. Walaupun ribuan, jutaan, miliaran orang berusaha menghalang-halangi, enggak akan bisa. Wala mana'ta lima wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap orang yang engkau halangi. Kalau Allah menghalangi kebaikan dari seseorang, walaupun jutaan orang mau memberikan kebaikan itu kepada orang, enggak akan sampai kebaikan itu kepada orang itu. Kalau Allah menghalangi, ya. Semua kebaikan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. La khaira illa khairuk. Baik kebaikan langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung contohnya umpama jatuhnya hujan. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Yang tidak langsung contohnya umpamanya sesuatu yang sampai kepada kita melalui orang lain. Baik uang atau makanan atau umpamanya apapunlah itu, termasuk ucapan-ucapan yang baik atau yang sejenisnya, itu kebaikan dari Allah tapi melalui orang. Bukan orang itu yang memberikan kebaikan Allah, tapi orang itu sebagai wasilah, sebagai perantara sampainya kebaikan itu kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara umpama. Ada seorang miskin diberi uang 100 ribu rupiah oleh orang kaya. Hakikatnya orang miskin itu diberi 100 ribu itu oleh Allah, cuma melalui orang kaya itu. Bagaimana caranya? Caranya Allah memberikan uang itu kepada orang kaya. Kedua, Allah memberikan keinginan kepada orang kaya itu untuk sedekah, untuk infak, untuk membantu orang miskin yang ada di dekatnya. Diberi kemauan, kehendak untuk infak, untuk sedekah. Karena hati orang kaya yang ngatur siapa? Allah. Bukan hanya hati orang kaya, hati semua manusia. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman kaqalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Termasuk kalau Allah ya memberikan keinginan kepada orang itu untuk memberikan hartanya kepada orang miskin, orang itu tiba-tiba muncul keinginan. Keinginan itu dari siapa? Dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang menghendaki keinginan itu pada kalian. Jadi kalau orang kaya tiba-tiba ingin memberi, dari mana keinginan itu? Allah yang memberikan. Lalu oleh Allah selain diberi keinginan untuk memberi, Allah juga berikan kemampuan untuk memberinya. Kemampuan dari segi waktu, ada waktu luang. Keinginan apa? Kemampuan dari segi kesehatan, dia sehat, tidak sedang sakit. Kemampuan dari segi umpamanya cuaca, kondisi jalan lancar, enggak macet, enggak hujan, tiba-tiba pakai motor, pakai mobil, atau umpamanya telepon, kamu butuh uang enggak, saya ada ini infak 100 ribu. Oh, mau coba mana nomor rekeningnya, saya transfer ya. Kata orang miskin, mau rekening yang mana, saya punya 10 rekening tapi semuanya kosong ya. Bisa ditransfer seperti itu. Pokoknya sampai uang itu. Orang kaya ini hanya sebagai perantara. Perantara sampainya kebaikan itu kepada orang miskin. Yang menentukan kebaikan itu Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh kebaikan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. La khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang ditetapkan oleh Allah. Baik kebaikan tersebut sebab-sebabnya diketahui ataupun tidak. Ini makna kalimat yang pertama. La khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tetapkan ya Allah. Seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Allah yang menetapkan, yang memberikan kebaikan kepada hamba, baik karena rahmat, anugerah, kedermawanan, kebaikan Allah kepada hamba itu, ataupun sebagai balasan atas kebaikan sebelumnya yang dilakukan oleh hamba itu, lalu Allah berikan balasan dengan kebaikan pula. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Kalimat yang kedua, la toiro illa toiruk. Tidak ada toir kecuali toirmu. Makna toir secara bahasa asalnya burung. Apakah maknanya kalimat ini tidak ada burung kecuali burungmu? Pertama, Syekh Al-Utsaimin menyatakan ada dua makna. Pertama, iya, tidak ada burung kecuali burungmu. Maknanya seluruh burung yang ada milik Allah Azza wa Jalla. Burung itu bisa mengembangkan sayapnya, bisa menutupkan sayapnya, dan bisa terbang tidak jatuh ke bawah karena ditahan oleh Allah. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Mulk. Ayat ke-19 Allah berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah mereka memperhatikan burung di atas mereka ketika dia mengembangkan sayapnya atau mengepakkan sayapnya? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan burung itu dari jatuh kecuali Allah yang Maha Rahman. Kenapa burung itu tidak jatuh? Ditahan oleh Allah. Kenapa burung itu bisa mengepakkan sayapnya? Diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Burung itu ditunduk ditentukan oleh Allah, digerakkan, diatur oleh Allah. Coba juga perhatikan An-Nahl 79. Allah berfirman, "Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna ilallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun." Tidakkah mereka memperhatikan burung, ya? Mereka burung itu ditundukkan, diatur oleh Allah di atas langit. Tidak ada yang menahan burung itu dari jatuh kecuali Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi seluruh burung milik Allah. Ini makna pertama. La tayra illa tayruk. Tapi makna ini benar, cuma tidak sesuai dengan konteks. Makna yang sesuai dengan konteks adalah makna yang kedua. Bahwa yang dimaksud dengan la tayra illa tayruk artinya tayr di sana adalah ramalan kesialan. La tayra illa tayruk. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang ditetapkan oleh Allah. Kesialan disebut dengan sebutan burung karena memang awalnya orang-orang meramalkan kesialan dengan burung. Itu awalnya. Lalu setiap ramalan kesialan yang dengan burung tadi disebut tatoyur. Berasal dari kata toyur artinya burung. Tapi kemudian tatoyur berkembang maknanya menjadi setiap ramalan kesialan walaupun bukan karena burung. Baik karena yang didengar, contoh pas umpai mau pergi, tiba-tiba mendengar ada orang ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong jelek. Ini pertanda sial. Gak ada burung, cuma omongan orang. Tetap namanya tatoyur. Seperti umpamanya juga meramalkan kesialan dengan apa yang dilihat. Pas mau pergi dilihat ada anak jatuh. Oh ini pertanda sial. Ini juga sesuatu yang seperti yang dijelaskan tadi, gak masuk akal, gak ada tuntunan atau keterangan syariatnya. Maka ini juga tatoyur yang terlarang. Jadi walaupun meramalkan kesialan bukan oleh burung, tapi karena asalnya meramalkan kesialan itu oleh burung, maka tetap saja namanya tatoyur walaupun sudah gak ada burungnya. Sama dengan di kita dulu ya. Kalau kita menabung uang disimpan di sebuah tempat namanya apa? Celengan. Karena awalnya tempat nyimpan uang itu berupa binatang yang namanya celeng. Celeng itu babi ya? Bahasa sono. Jadi simpan tuh di celengan. Di babi-babian gitu ya. Sekarang walaupun bentuknya ada ayam, ada rumah gitu kan. Ada brankas masuk celengan. Padahal bentuknya sudah bukan celeng lagi. Tetap aja sampai sekarang disebut celengan. Sudah berapa celenganmu? Ah baru 200 ribu gitu kan. Walaupun disimpannya bukan di sebuah tempat yang berbentuk celeng. Tapi tetap aja disebut dengan sebutan celengan. Meramalkan kesialan awalnya dengan burung. Makanya disebut tatoyur. Walaupun sekarang meramalkan kesialan itu tidak dengan burung. Tatap saja disebut dengan sebutan tiaroh atau tatoyur. Artinya meramalkan sesuatu. Ya, kesialan karena sesuatu. Nah. Jadi ayat yang menyatakan. Hadis yang menyatakan. La toyro illa toyruk. Maknanya adalah tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan. Selaras dengan apa yang Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 131. Allah menyatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah hanyalah kesialan mereka itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Dulu para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya, kaumnya ingkar. Lalu mereka mengalami musibah, penderitaan, baik kekeringan ataupun penderitaan yang membuat mereka mengalami kesengsaraan. Lalu mereka menuduh menimpakan kesialan itu kepada nabi yang berdakwah. Kami itu sial karena kamu, kan gitu kata orang-orang yang durhaka itu. Allah menurunkan jawaban, ala innama ta'iruhum indallah. Ingat, kesialan mereka itu sudah ditetapkan di sisi Allah SWT. Jadi bukan karena dakwah para nabi, tapi sudah Allah tetapkan karena kedurhakaan mereka. Kesialan ini buruk apa jelek? Buruk. Apakah keburukan ini hanya menimpa orang-orang musyrik, orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, atau juga menimpa orang-orang beriman? Jawabnya dua-duanya. Orang kafir, orang musyrik, orang beriman seringkali mengalami kejelekan. Tapi kejelekan, keburukan bukan berada dalam perbuatan Allah. Yang jelek itu bukan perbuatan Allah memberikan keburukan. Enggak. Tidak ada yang jelek dalam perbuatan Allah. Seluruh perbuatan Allah baik. Seluruh ketetapan Allah baik. Seluruh keputusan Allah baik. Tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah menurut persepsi orang yang menerimanya. Seperti seorang mukmin diberi musibah, dia baik. Allah yang menetapkan musibah bagi orang mukmin itu, ketetapan Allah dalam menetapkan musibah bagi orang mukmin ini baik. Karena efek dari musibah ini melahirkan banyak kebaikan bagi orang itu. Apa kebaikan bagi orang mukmin yang diberi musibah? Banyak dosa-dosa berguguran, pahala kesabaran Allah kucurkan secara melimpah. Derajatnya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya, doanya dikabulkan, seabrek kebaikan lainnya. Tapi menurut sudut pandang orang mukmin yang menerima musibah itu buruk karena dia menderita, ya. Jadi yang dianggap buruk itu adalah buruk menurut persepsi orang yang menerimanya. Seorang pelatih bela diri menggenjot, menggembleng murid-muridnya dengan cara gimana? Push up 100 kali, sit up 100 kali, lari keliling lapangan 10 kali. Setelah itu, ayo melakukan gerakan tertentu selama 100 kali. Ketetapan pelatih itu baik apa buruk? Baik. Agar apa? Agar orang itu fisiknya lebih kuat. Pukulannya lebih kuat. Daya tahannya lebih kuat. Gerakannya tambah lincah. Ya. Tapi menurut sudut pandang murid-murid yang mengalaminya, baik apa buruk? Buruk, pegel, capek, ngos-ngosan, gitu kan? Seperti itu. Itu analogi dari dalam perbuatan manusia. Atau contoh lain. Seorang pasien datang ke dokter. Sakit apa? Sakit ini. Dokter menetapkan keputusan dan tindakan untuk kebaikan pasien. Apa tindakannya? Disuntik. Setelah disuntik apa? Dilarang makan yang enak-enak. Terus makan apa? Makan aja nih yang pahit-pahit obat. Setelah itu apa? Sini duit, bayar. Ya. Coba, ketetapan dokter disuntik. Ya, kemudian enggak boleh makan yang enak-enak, makan yang pahit-pahit. Baik apa buruk? Baik, demi kesembuhan si pasien. Tapi menurut sudut pandang si pasien, baik apa buruk ketika menerimanya? Buruk. Waduh, disuntik, sakit, berdarah. Gimana kalau jarumnya patah di dalam? Bagaimana kalau salah nyoblos? Gitu ya. Harusnya ke tempat yang memang harus dicoblos, tapi malah ini ke tulang, terus nancep di tulang. Ah, macam-macam itu. Sakit minimalnya, ya. Kemudian enggak boleh makan durian, enggak boleh makan kambing gitu ya. Enggak boleh makan yang enak-enak. Terus makannya apa? Sayur yang enggak pakai garam. Terus ini aja yang pahit-pahit obat. Setelah itu apa? Ngeluarin duit lagi. Setelah itu kata dokter apa? Minggu depan kesini lagi, saya tojos lagi dengan jarum, saya larang lagi makan yang enak, saya kasih yang pahit-pahit, saya mintai lagi duit. Pasien itu nurut apa kabur? Nurut. Ada enggak pasien begitu kata oleh dokter, ya disuntik, dikasih obat yang pahit, dimintai duit, lalu pasien itu menyatakan dokter biadab. Gak berperi kemanusiaan. Sudah sakit, ditojos dengan jarum, dikasih yang pahit-pahit, dimintai duit. Ada gak yang begitu? Gak ada. Dengan sukarela, berapa dok? Gak ditanya juga, dia nanya, berapa dok? Gitu ya. 70 ribu, ini 100 ambil kembaliannya. Terima kasih, kan gitu. Minggu depan datang lagi, enggak minggu depan, 3 hari juga saya datang lagi. Semuanya berterima kasih. Jadi ketetapan dokter dalam menyuntik, memberi obat yang pahit, meminta uang, itu semua baik. Walaupun menurut sudut pandang orang yang menerimanya, maka ini dianggap buruk. Apalagi Allah Azza wa Jalla menetapkan semua keburukan bagi manusia, ketetapan Allah dalam menetapkan keburukan itu baik. Karena di balik keburukan banyak kebaikan. Kebaikan itu tidak akan didapat tanpa ada keburukan tadi. Tanpa ada musibah, dosa orang itu tidak gugur. Tanpa ada musibah, orang itu enggak dapat pahala. Tanpa ada musibah, belum tentu doa orang itu dikabul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, pengertian la toiro illa toiruk, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan, maknanya adalah semua kesialan yang menimpa manusia, siapapun manusia itu, yang mukmin ataupun yang kafir, maka semua kesialan itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk orang mukmin, kesialan atau penderitaan itu memiliki banyak faedah. Dosa orang mukmin itu gugur tanpa harus bertobat. Orang mukmin itu dapat pahala dari kesabarannya di saat memperoleh musibah. Orang mukmin itu doanya dikabul ketika mereka berdoa di tengah-tengah musibah. Derajat orang itu meningkat jauh lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dan seterusnya. Dan mungkin saja itu juga sebagai kifarat atas dosa dan kesalahan sebelumnya. Berdasarkan hal itulah, maka dalam doa kafarat dari tatoyur ini ada ungkapan la toiro illa toiruk, sebagai lawan dari la khairo illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang kau tetapkan, juga tidak ada kesialan atau keburukan kecuali kesialan dan keburukan yang engkau tetapkan. Inilah kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiganya, ini agak panjang juga sehingga tidak bisa kita bahas sore ini. Karena sore ini waktu untuk menjelaskan sudah habis. Yang tersisa hanyalah waktu untuk bertanya jawab. Oleh karena itu cukup penjelasan sore hari ini sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Akhi Ari di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan baik pendengar ataupun para pemirsa Roja TV. Alhamdulillah. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ari bisa diulang pertanyaannya kurang jelas tadi? Iya. Barakallahu fik Bapak yang dari Palembang tadi. Kita sudah menjelaskan dukun alias kahin alias arraf, termasuk juga ahli nujum, termasuk juga ahli ramal. Mana yang termasuk syirik kecil dan mana yang termasuk syirik besar, gitu ya. Taib. Sudah dijelaskan bahwa baik tatoyur ataupun kedukun, tatoyur itu meramalkan kesialan karena sesuatu, ataupun pergi ke dukun, ya, maka bisa terjerumus ke dalam syirik besar, artinya dia keluar dari Islam, bisa juga syirik kecil, tidak keluar dari Islam. Tergantung apa? Tergantung keyakinan. Kalau seseorang pergi ke dukun, lalu dia meminta agar jabatannya naik, atau agar dia terpilih menjadi caleg, dan dia meyakini si dukun inilah yang mengatur kehidupan dia jadi caleg atau tidaknya, naik pangkat atau tidaknya, itu dia yang mengatur kehidupan itu, maka ini syirik besar, karena meyakini ada pengatur lain selain Allah dalam kehidupan ini, yaitu si dukun itu. Itu syirik besar. Tapi kalau dia menyangka dukun ini hanya sekedar penyebab, adapun yang mengaturnya Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik kecil. Karena menjadikan dukun sebagai penyebab, padahal secara syar'i atau secara kauni dia bukan menjadi penyebab. Secara syar'i tidak ada keterangan dalam Quran dan hadis bahwa si dukun menjadi sebab naik pangkatnya seseorang. Secara akal juga gak bisa dijelaskan secara logika apa hubungannya. Ikhtiar si dukun yang cuma menyem-menyem gitu tiba-tiba berpengaruh kepada pangkat orang ini. Sudah dikatakan kalau seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab, Padahal secara logika enggak ada alasan logisnya, secara syar'i enggak ada alasan syar'inya, orang itu sudah terjerumus ke dalam syirik kecil karena dia meyakini sebab terhadap sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Termasuk juga meramal, sudah dijelaskan tadi. Meramal umpamanya dengan burung. Bisa syirik besar. Kalau orang itu meyakini burung itulah yang menimpakan kesialan atau keberuntungan kepada saya. Kalau burung itu larinya atau terbangnya ke kanan, saya akan untung. Siapa yang beri untung? Burung itu. Dia yang ngatur keberuntungan ini bagi saya, dia syirik besar. Tapi kalau umpamanya dia merasa untung karena si burung itu perginya ke kanan, lalu ditanya, kenapa bisa jadi untung? Sebab burung itu menjadi penyebab sampainya keberuntungan dari Allah kepada saya. Hanya menjadikan itu sebagai penyebab. Maka itu syirik kecil. Oleh karena itu, kafarat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak harus syahadat lagi. Tapi hanya menyatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wala ta'ira illa ta'iruk, wala ilaha ghairuk. Dan itu menunjukkan orang yang tatayur tadi tidak keluar dari Islam. Sebab siapa yang sudah murtad keluar dari Islam, maka dia wajib untuk mengungkapkan dua kalimat syahadat lagi sebagai pernyataan keislamannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dijelaskan dengan apa yang terlihat, apa yang terdengar. Sekarang apa yang teralami? Umpamanya tangan kekedutan, tandanya akan dapat uang, gitu ya. Terus si telinga berdengung, apa tandanya? Diomongin orang. Terus kalau siapa namanya mata kekedutan, tandanya apa itu? Yang beredar ya, atau jangan tahulah. Kembali kepada kaidah tadi, termasuk apa yang tadi ada pertanyaan, kalau gimana kalau kita mau pergi lalu membatalkan kepergian kita karena kita umpamanya pas jalan kaki menuju jalan mau naik angkot sambil SMS-SMS-an lalu jatuh ke got, lalu pakaiannya kotor, kemudian si kaki keseleo, akhirnya kita membatalkan karena harus ganti baju padahal baju yang lain masih kotor semua, belum dicuci. Maklum anak muda, anak kosan. Akhirnya gak jadi pergi karena gak ada baju, atau karena baret-baret recet, atau karena keseleo pincang gak bisa pergi, gitu ya. Coba kembali kepada yang tadi, kalau ada alasan salah satu dari dua aspek tadi, aspek syar'i dan aspek kauni, ya, maka boleh. Tapi kalau tidak ada, maka itu tatoyur. Sekarang gini, ketika telapak tangan kita kedut-kedutan, tandanya apa? Akan dapat rizki. Ada enggak ayat atau hadis, siapa yang tangannya kedut-kedutan berarti dia dapat rizki? Ada enggak? Enggak ada. Kedua, cari alasan logis tidaknya, logikanya. Alasan ilmiah tidaknya. Kalau tangan kedut-kedutan ini berarti mengandung magnet yang bisa menyedot uang. Apakah begitu? Enggak ada juga. Oleh karena itu kedut-kedutannya tangan tidak menjadi penyebab sampainya rizki kepada dia, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Siapa yang meyakini bahwa kedut-kedutannya tangan tersebut sebagai penyebab sampainya rizki, berarti dia sudah terjerumus ke dalam syirik kecil. Karena apa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang itu tidak Allah jadikan sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Adapun orang tadi mau pergi lalu masuk ke got, akhirnya enggak jadi. Ada enggak alasan logisnya? Ada, jelas. Masa belepotan sama lumpur gitu mau ke kondangan? Orang-orang bisa nyengir-nyingkir semua, kan gitu ya? Atau umpamanya ketika akan pergi, hujan, enggak jadi ya. Ada enggak alasan logisnya? Ada. Terlarang tidak? Tidak. Sama dengan pertanyaan kemarin, kalau umpamanya dari Bandung mau ke Jakarta, sudah beli tiket, jadwal sudah dipastikan akan begini, lalu tiba-tiba ada berita bahwa tol Cipularang longsor, maka boleh gak kita batalkan kepergian kita? Boleh, karena ada alasan logikanya. Kalau kita memaksakan diri, ya tetap gak akan sampai ke Jakarta, akan terjebak macet di daerah yang longsor. Maka kalau ada alasan yang logis seperti itu, lalu kita membatalkan kepergian kita, itu bukan tatoyur. Itu bukanlah ramalan kesialan. Karena apa? Karena sudah ada data yang valid, pengalaman yang sudah berkali-kali. Kalau dalam kondisi longsor, pasti macet dan ditutup, tidak bisa pergi ke sana. Maka ya itu logis, itu ilmiah, itu masuk akal. Dan itu ada alasan yang menyebabkan hal tersebut menjadi penyebab secara kauni. Maka boleh ya. Jadi kalau umpamanya kita gak jadi pergi karena hujan, karena banjir, karena becek, karena masuk got, maka boleh dan tidak termasuk tatayur. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, sebentar, bisa diulang, kurang jelas. Saya mempunyai apa tadi? Tanaman. Tanaman apa? Seri rezeki. Tanaman apa? Iya. Taib. Ikhwan di Majalengka ya, siapa namanya tadi? Abkar. Abkar itu artinya gadis. Para gadis, biker, zaman dari biker. Abkar, laki-laki atau perempuan nih? Punya pohon namanya pohon Sri Rezeki. Saya enggak tahu pohon apa itu. Dia menanam dengan harapan karena namanya Sri Rezeki, maka itu akan mengundang datangnya rezeki gitu ya. Taib. Apakah ini boleh atau tidak? Kembali kepada kaidah tadi. Adakah dalil syar'i tentang itu? Alasan syar'i, baik ayat ataupun hadis, bahwa pohon ini bisa mengundang rezeki? Kalau ada boleh, kalau tidak ada gak boleh diyakini. Kedua, ada gak alasan logisnya kenapa pohon ini bisa mendatangkan rizki? Kalau pohon ini umpamanya harganya mahal, jadi dari satu benih bisa menjadi 10 batang, satu batangnya seharga 10 juta. Dan orang semua mencari, maka dengan menanam pohon ini saya yakin rezeki saya akan datang. Apa alasannya? Kan ini mahal. Satu benih jadi 10 batang. Satu batang harganya 10 juta. Satu benih menjadi 100 juta. Logis tidak? Logis. Kalau itu alasannya boleh. Tapi benar enggak pohon Sri Rezeki kayak begitu? Bisa dijual enggak? Enggak. Lebih baik tanam pohon durian. Nanti kalau sudah gede berbuah, dijamin mendatangkan rezeki. Jual aja satunya 50 ribu. Atau sesuai dengan gede atau kecilnya. Ada satu pohon 1000 buah gitu kan. Kali 40 ribu, sudah 40 juta. Nah itu jamin rezeki. Ya. Jadi kalau pohon itu secara logika, ya betul-betul bisa mendatangkan rezeki. Karena mahalnya bisa dijual dan orang-orang berebut membeli mencari walaupun dengan harga tinggi, boleh kita menanam pohon itu dengan keyakinan akan mendatangkan rezeki. Karena apa? Karena ada alasan yang logisnya, yang ilmiahnya. Tapi kalau pohon Sri Rezeki tadi tidak bisa dijual, tidak ada nilai jual yang bisa kita tawarkan ke orang-orang untuk membelinya. Jangankan dijual, dikasih juga tuh mau gak tuh pohon itu? Enggak, ngapain gitu ya. Jadi tidak logis menanam pohon itu bisa mendatangkan rezeki. Dari mana rezekinya? Apa hubungan antara pohon itu dengan datangnya rezeki secara logika? Enggak ada. Secara logika enggak ada keterangannya atau penjelasan logis dan ilmiahnya. Penjelasan syar'inya juga tidak ada. Lalu kita meyakini pohon itu mendatangkan rezeki, dari mana alasannya? Maka kena dengan kaidah tadi. Setiap orang yang meyakini sesuatu sebagai penyebab, padahal Allah tidak menerangkan itu sebagai penyebab, secara akal juga tidak ada hubungan sebab akibat, maka orang itu sudah terjerumus ke dalam syirik kecil. Demikian Pak Abkar di Majalengka, wallahu a'lam. Silakan lagi. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Agung di Cianjur, mungkin melalui Radio Albayan di 107,7 FM Cianjur. Barakallahu fiik. Bolehkah menuliskan ayat Al-Quran atau hadis sahih dalam sebuah kertas? Lalu kertas itu direndam dengan air, lalu airnya diminum dengan niat agar cerdas. Ya. Iya, kembali kepada yang tadi. Ada enggak alasan syar'inya ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian? Para sahabat seperti Abu Hurairah, seperti Amr bin As, hafal ribuan hadis. Kenapa? Padahal tadinya Abu Hurairah pelupa. Ibnu Abbas juga tidak secerdas setelah didoakan. Ternyata mereka menjadi tajam ingatan dan cerdas karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuliskan ayat atau doa tersebut di atas air, dicelupin lalu diminumkan lalu cerdas. Enggak. Perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Nabi, para sahabat ataupun para ulama. Jadi secara syar'i tidak ada keterangan bahwa itu akan mencerdaskan. Sekarang secara logika, ada gak penjelasan logis dari hal itu? Gak ada. Apakah tulisan tinta itu mengandung zat pengencer otak? Begitu diminum, yang tadinya otaknya kulet menjadi encer, yang tadinya pelupa tiba-tiba menjadi tajam daya ingatnya. Ternyata enggak ada penjelasan logis. Yang ada penjelasan logikanya, siapa yang minum air itu bakal mencret karena mengandung banyak kuman. Jadi tidak ada alasan syariatnya, tidak ada alasan logisnya. Lalu kalau seseorang meyakini itu sebagai penyebab cerdasnya seseorang, padahal keterangan syariat tidak menerangkan hal itu sebagai penyebab cerdas, logika ilmiah juga tidak menemukan hubungan sebab akibat antara tulisan itu dengan kecerdasan. Siapa yang meyakini itu sebagai sebab, orang itu sudah terjerumus ke dalam syirik kecil. Maka tidak boleh sama sekali, ya. Berdasarkan hal itu, hentikan segera. Kalau memang mau cerdas, mau pintar, belajar. Imam Al-Bukhari menyatakan, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diperoleh dengan cara belajar, bukan dengan cara-cara yang seperti tadi. Wallahu a'lam. Terakhir hari ya, silakan. Nah, sebab itu dalam acara kesempatan kali ini, saya ingin lebih menyampaikan kepada kalian. Kenapa? Saya kurang begitu jelas. Ya, ya silakan Pak Amin. Mau menjelaskan dari pemilik usaha, Pak. Iya. Silakan Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mengetahui bahwa tabayun itu tidak boleh dilarang. Iya, silakan diganti aja. Astaghfirullah wa atubu ilaih walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.